kita belajar matematika sedekah perkaliannya 10%. Ya. Umpama kemarin kita punya gaji 1 juta. Terus pengeluarannya 1,5 juta. Sebelumnya melihat cash in 1 juta, cash out-nya 1,5, susah nih buat sedekah. Ya. Karena apa? Karena pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan, daripada pendapatan. Seringnya muncul bagaimana nih kalau komposisi keuangan seperti ini? Sering muncul kalimatnya seperti apa? Buat kita aja kurang, bagaimana mau bantu yang lain? Gitu kan? Dan kita pun jadi orang tua kadang-kadang ngajarin anak mantu kita juga pelit juga. Orang mah penuhin dulu diri sendiri. Kalau diri sendiri udah kuat, baru bantu yang lain. Terus apa lagi? Sedekahnya nunggu sih. Nunggu sisa. Kalau ada sisanya, baru sedekah. Kalau nggak ada. Dan benar sih, ada yang kita sisain. Kembalian tol, kembalian ke pasar. Apa lagi tuh? Kembalian rokok. Rokok, iya, iya, iya, iya. Nah, karena rezekinya yang kita bagi ke Allah, rezeki sisa, akhirnya pun Allah memberi perhatian kepada kita pun perhatian sisa. Lalu kemarin, kita belajar gimana caranya supaya cukup nih 1,5 juta. Kita kaliin 10%. Dari mana? Dari 1 juta. 1 juta kali 10% berapa? 100 ribu. 100 ribu, 1 juta dikurang 100? 900 ribu. Ingat, saya selalu mengajarkan ini berulang-ulang kepada diri saya dan kepada semua pemirsa di rumah. Tidak ada bahasa tinggal berapa. Yang benar berapa? Jadi berapa? Kalau 1 juta dikurang 900, jadinya berapa? Hah? 1.900.000 dari mana? 100.000 dikali 10, 1 juta. Sehingga dengan pemasukan 1.900.000 kita bisa kemudian menyelesaikan seluruh pengeluaran kita. Nah, yang berikutnya ini berguna sekali buat ibu-ibu yang hadir di sini dan buat para pemirsa di rumah. Kan kita mengenal ya istilah financial planner, betul enggak? Coba tulisannya benar kagak nih? Financial planner. Betul ya? Perencanaan keuangan. Orang kalau pakai perencanaan keuangan dengan skema sedekah, insya Allah aman. Hari ini saya akan memperkenalkan rumus yang baru. Apa rumus yang baru? Jangan dikali 10% dari target, dari pokok. Jangan dikali 10% dari pokok. Jangan nih. Ini kita tinggal. Kali 10%-nya dari mana? 10%-nya kita kali dari target. Bahasa saya dikali T. Biar gampang ingatnya. Dikali T, dikali target. Nanti ketemu nih, begini modelnya. 1 juta, kita punya gaji. Ya. Yeah. Terus pengeluarannya berapa nih bangsanya di bulan-bulan repot? Misalkan 5 juta. Udah enggak cukup lagi kali 10% nih. Kalau dari pokok mah. Kalinya dari target. Embatnya embat ke target. 10%-nya jangan ke sini, tapi ke sini. Bagaimana dan seperti apa? Kita akan Al-Karami Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Maqasidana Waghfir Lana Mamadha Ya Wasi'al Bismillahirrahmanirrahim. Kami tukar zikir kami ibadah salat dengan majelis ilmu ini, ya Allah. Kami tukar zikir kami ibadah salat dengan majelis ilmu ini, ya Allah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menggantikan zikir ibadah salat. Atau ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kami berzikir nanti setelah majelis ilmu yang disiapkan dan disediakan oleh TPI ini. Barakallahu lana wa barakallahu lana ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Mirsa, kalau di rumah Maya, kalau di masjid, kalau gak lagi siaran nih, habis subuh enaknya waqi'ahan itu ya. Kita selesaikan dulu nih amalan pagi, baca tabarok. Ya tapi gimana, udah tugasnya begini. Dulu gak di awal saya bingung, gimana ya dapat jatah slot subuh-subuh. Dulu perang batin juga, ntar kita apa namanya ceramah orang dengar, ntar katanya orang yang di rumah, kalau saya pilih ustad nggak bisa ke masjid, kalau saya pilih masjid nggak bisa ngaji sama ustad. Iya, pertanyaan-pertanyaan begitu gitu. Terus kita minta sama Allah jalan keluar bagaimana. Nah, jalan keluarnya banyak deh. Satu, buat yang mau ke masjid aja. Insya Allah banyak pemirsa yang suka baik. Dia rekamin nih acara kita. Kemudian dia taruh di web. Ditaruh di YouTube, ditaruh di wisatati.com. Ah, kita ngeliat di situ. Nah, tapi kemudian ada nih daerah-daerah yang bukan Indonesia bagian barat. Model kayak kemarin saya ke Kalimantan, kemudian ke Gorontalo. Mereka nonton kita ini bukan 5:30, tapi 6:30. Malah teman-teman di Papua, belah sono no, 7:30. Ya, di ini ada yang dari Kendari ini. Di Kendari bedanya berapa jam? 1 jam lebih. Kalau kita 5:30 di sono 6:30, ya udahlah. Akhirnya dulu saya bilang, ya sudahlah ya Allah, saya berdakwah dapat dua-duanya. Yang Indonesia bagian barat dapat rekamannya, yang Indonesia bagian noh dapat siaran langsungnya. Terus bagaimana kalau buat yang nggak pengen ninggalin masjid, terus tetap pengen dapat Yusuf Mansurnya, dapat kitanya, gampang. Kayak ibu-ibu yang di Bandung ini, datangnya di sini, di Masjid Anida, TPI, insya Allah. Atau ada juga sih yang ngasih tahu ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya ngelihat Ustaz juga sholat di masjid. Gimana caranya? Saya bawa TV-nya Ustaz ke masjid. Iya. Betul. Pemirsa, selain ada tamu-tamu kita dari Bandung, dari Cikampek, dari Cilegon, dari mana-mana deh. Ini ada santri-santri kita semua dari Rumah Tahfiz. Ya. Rumah Tahfiz mana nih? Cibung Bulang sama? Cibinong, mana coba santrinya berdiri? Coba-coba santrinya mana? Ayo. Kumu, berdiri. Nah, ini dia, alhamdulillah. Coba ngadep ibu-ibu sana. Nah, ya, kayak model lah aja muter-muter. Ini, sini. Siapa namanya? Rofi. Rofi nyantrennya di Rumah Tahfiz. Rumah Tahfiz mana? Darul Quran. Darul Quran mana? Masolehin, ya. Cibinong, ya. Bayar apa gratis? Gratis. Gratis, benar. Dapat makan nggak? Dapat makan. Sekolahnya di mana? SDN Curug. Sekolahnya tetap di SDN Curug. Ya. Ngajinya di ya. Rumah Tahfiz. Ya. Udah mulai ngapal? Udah. Berapa juz sekarang? Belum. Baru berapa hari emang? Baru tiga minggu. Iya, alhamdulillah. 3 mingguan lebih ya. Ya, yang sabar ya, doain donatur-donaturnya biar pada panjang umurnya, biar pada sehat, biar pada apa lagi? Lunas utangnya ya, yang belum pada nikah, yang belum pada punya anak, yang belum pergi haji, ya, ustad ya, ustad saya, mana ustadnya mana? Coba berdiri ustadnya, berdiri, cat saya pun mana? Nah, kewajiban kita bukan saja mendidik anak-anak titipan ini, tapi mendoakan para donaturnya. Insya Allah. Ya, silakan kembali ke alamnya ya. Anak tuyul lah. Ibu, bapak, ya, pemirsa di rumah, saya suruh hadir ini Rumah Tahfiz di Cibinong dan Cibung Bulang, karena mereka ini sudah menjalankan konsep rumah tahfiz. Mereka berturut-turut sendiri, pada nyari donatur sendiri, bikin sendiri, juklak jenisnya juga standar aja. Kita cuma ngasih arahan A, B, C, dan D, mereka jalan. Dan alhamdulillah jalan itu. Sekarang ada berapa semua santrinya? 20-an, subhanallah kan. Kita menarget 1000 rumah tahfiz sampai akhir tahun 2010. Supaya sampai akhir tahun 2015, 100.000 penghafal Al-Quran bisa kecapai, insyaallah. Baik, kita kembali ke materi kita. Saya bilang, kalinya sekarang dirubah. Pengalinya dirubah. Pengalinya dirubah. Jangan dikali pokok. Oke? Okay? Dikalinya target. 10% bilangan yang kita pakai standar, jangan dikali pokok. Dikalinya kemana? Target. Nah, sehingga dari sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai bisa menghitung kewajiban, kebutuhan, keperluan bulan puasa dan lebaran. Cakep kan? Masih ada waktu nih sekarang. Sekarang tanggal berapa ya? Sya'ban. 28 udah habis dong ya. Tinggal 2 hari lagi. Belum nih, belum 28 nih. Iya. Yeah. Masih ada berapa hari? Sekarang hari apa sih? Rebo ya? Kamis, Jumat, 2 hari lagi ya, 2 hari lagi. Lihat nih, itu kalau puasanya tanggal 22, kan belum diumumin. Ya kalau saya emang turunannya garisnya garis ilmu falak, kalau saya ngitung sendiri, keluarga kami ini ada hitungannya sendiri namanya ilmu falak. Tapi 1000 kali ada hitungannya, kita sama pemerintah samina wa ta'na. Kalaupun kita ada prinsip, ya prinsip ini kita keep aja buat keluarga kita. Jangan berkoar-koar kemana-mana supaya kita jaga persatuan dan kesatuan. Baik, anggap aja lah masih ada H-2 menjelang puasa. Nah, biar bapak dan ibu enggak keteteran, kita sudah hitung. Caranya begini nih, pengeluaran ya. Sorry, sebentar. Kita hitung coba pengeluarannya, modelnya begini. Pengeluarannya, misalkan apa saja selama bulan puasa? Nggak mau keluar nih? Sebentar. Nah, pengeluaran ya di sini nih. Pengeluaran. Apa aja tuh selama bulan puasa? Kolok. Iya, boleh juga kolok. Enggak, yang standar lu deh. Berarti gini, cara ngitungnya. Cara ngitungnya, makan dan minum standar. Ya, satu bulan berapa kira-kira? 3 juta gede juga, Ji. Berapa orang ente? Ya udah, anggap aja 3 juta. 3 juta sih, ini bukan Indonesia ya. Indonesia masih juta dah. Pakai tempe gitu. Ya, kalau 3 juta lah orang sekarang gajinya aja. Ya kita orang bawah dah. Kita ngitung orang bawah ya enggak. Ini yang tadi nyaut pedagang mobil. Ini 3 juta loh kalau kita orang bawah. Orang bawah gajinya umpama kata dia 1,5 boleh enggak? Boleh 1,5 ya. Kita ngitung nih di sini nih 1,5. 1,5 juta. Tadinya ini aja udah kurang. Bukan tadinya cukup nih. Tadinya ini juga udah kurang. Biasanya sebelum tahu ilmu sedekah, nyarinya kemana? Nyari tambahannya kemana? 1 tetangga, 2 mertua, 3 saudara, 4 koperasi. Ini yang paling kacau nih, atau kredit. Oh itu tuh, oh penyakit tuh. Ya saya mah bodo amat dah, emang ngomong di TV buat Anda semua. Saya kasihan sama Anda semua. Atau kredit itu dipakai kalau hatinya adem. Kalau hatinya nggak adem jadi brengsek. Ini saya aduh ngomong begini ini kasar ya. Tapi emang gimana lagi? Banyak rumah tangga bubar, banyak anak jadi nggak keruan. Yalah mulut saya emang tugasnya ngasih tahu. Kalau emang mau pada bener tuh kartu kredit tuh pengelola kartu kredit, kasih pelatihan juga dong pemegangnya. Jangan malah terus-menerus dihujanin, dibomberin dengan Ya namanya orang, jangankan kartu kredit ya. Assalamualaikum, ini bawa panci ini dibeli dulu sama ibu-ibu. Asal bisa kredit begitu kan ya. Coba, ini kerudungnya nih ada yang belum lunas sekali. Ustadz, sembarangan. Udah lunas. Ngutang boleh gak ngutang? Boleh, kalau hati kita sehat, pikiran kita sehat. Kok ukur? Ini yang penting nih, kok ukur. Begitu dibuka, set, 12 kartu kredit. Mati dah bang. Berarti kan dia udah nawaitu ngutangnya udah sempurna, gitu loh. Ya kalau cuma satu mah kali dah kali, kalau bahasanya gak boleh terlalu tegas mah. Kalau cuma satu barangkali buat kemudahan hidup kita, barangkali. Tapi kalau udah sampai bererot tuh kartu kredit, siap-siap pak. Siap-siap, siap-siap kecemplung. Ya, yeah. Berlindunglah kepada Allah dari utang-utang yang begituan tuh. Udah bunganya mahal, aduh ampun-ampunan pak. Jadi ngomongin orang ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini abis ini saya dia ada yang SMS nih. Ustadz, kami dari penyelenggara kartu kredit, oh udah biarin aja. Kami dari asosiasi tukang kredit tidak setuju sama Ustadz. Orang Tasik tuh ya. Ustadz gak semua orang Tasik. Ustadz Tasik ada pesantren, ada apa. Iya. Kemarin saya baru ngajarin orang Tasik. Bener nih, saya bangga sama yang Tasik yang satu ini. Apa dia bilang? Ustadz, setiap kali saya nginiin orang ngutang, saya ngasih tahu sama dia, Bu, supaya ibu bisa bayar nih seprek yang ibu ambil dari saya, ibu sholat duha. Kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau ibu sholat duha, ntar tagihan ke saya jadi lancar. Ih, bagus tuh. Namanya jadi dakwah. Orang jangan dijebak. Sek, sek, sek. Kan banyak orang dijebak, Pak. KTP-nya aja, Pak. KTP, Pak. Gitu kan? Pak, gue bilang, mah itu jebakan banget. Pak, persis kayak anak kecil nggak siap dikasih motor, kasih motor, celakanya. Ya, betul nggak? Baik, kembali lagi. Ini mah kalau omongan dianggap benar, terima. Nggak dianggap benar, lupain aja. Anggap aja Yusuf Mansur nggak ada. Ya. Tapi omongan guru nih, kalau didengar, jadi nasihat. Kalau nggak didengar, kualat. Hei, nggak percaya. Biar kata muda, kalau emang dijadiin guru, denger. Denger. Kalau emang bagus, terima. Kalau enggak bagus, enggak dibuang. Dengerin dulu. Baik. 1,5. Nah, karena masuk bulan puasa, ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga nih. Apa kira-kira? Kolek. Ya, yeah, kolek 30 hari deh nih. Kolek, nah ini bahasanya gini. Bahasanya bukan cuman kolek, tapi kolek and friends. Kolek dan kawan-kawannya. Wah ini mahal loh. Anggaran buat ini nih. Subhanallah nih. Apa tuh, timun apa tuh? Kalau belum puasa, timun sore. Aduh, jadi udah tambah kangen puasa ya. Ya kalau ngomongin begini nih, kolek, korma, sirup. Ini kira-kira kita anggarin berapa nih? Kita anggarin 500 ribu, cukup? 500 ribu, terus apa lagi? Kue, iya benar, kue-kue lebaran ya. Kue-kue lebaran, terus sama baju, betul ya. Baju dan lain-lain, ini anggarannya berapa kira-kira nih? Berapa? 1 juta, nggak mungkin. 3 juta. Ah, berapa duit nih? Nih, berapa nih? 001. 0 juta ya. 0 5 juta. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengejar dengan pemasukan kita yang cuma 1 juta setengah lalu bisa menyelesaikan kewajiban kita selama bulan puasa, kebutuhan kita selama bulan puasa dan lebaran sebesar 5 juta. Kita akan lihat setelah komersial break yang berikut ini. Baik, kita lanjut ya. Pengeluarannya 5 juta untuk bulan puasa dan hari raya. Terus pemasukan kita 1,5. 1,5 ini juga udah gak ada sebenarnya duitnya. Ayo gimana caranya tuh sedekah? Ada yang tahu? Satu setengah ini pun sudah tidak ada duitnya. Sementara kita punya target 5 juta. Minim-minim kan kita sedekahnya 10% nih. Ya, kali 5 juta. Alias berapa tuh? 500 ribu. Dari mana judulnya? Nah, disinilah kita punya teori. Kita mundur sebentar. Ini kita udah di titik ini nih. Mundur sebentar. Tengok ada handphone enggak? Kalau ada handphone, wayahnya selama bulan puasa jangan pakai handphone dulu. Buat apa pakai handphone? Malah tambah pusing. Kita lepas dulu. Misalkan handphone ini dapat berapa nih? Dapat 100 ribu. Ya, yeah, kan namanya orang susah. Handphonenya kan handphone jelek. 100 ribu. Terus kumpulin, pokoknya kumpulin, usahain sampai jadi 500 ribu. Sepeda. Sepeda apa ya, goes? Jam tangan. Apa lagi? Istri. Maksud istri dia. Oh, TV. Ah, benar. TV. Ya. Yeah. TV ini misalkan tadinya 29 in. Ya, yeah, kecilin jadi 7 in. Nah, disinilah pakai teori. Pakai teori apa? Allahumma paksain. Jadi, kalau kita gak maksain sedekah, gak bisa. Tapi kita atret sebentar, mundur nih sebentar. Kita mundur sebentar. Kita kumpul-kumpulin. Apa aja pokoknya kumpulin. Begitu kira-kira ukurannya 500 ribu, sikat. Nah, sampai sini saya punya teori yang ditentang habis-habisan sama orang. Apa? Ngutang aja buat sodako. Kalau sudah tidak ada lagi aset yang begini nih. Kalau masih ada aset yang kayak begini, jangan ngutang. Tapi kalau misalkan udah tidak ada, kita ngutang. Ukurannya apa? Seukuran sedekahnya saja. Kan kita kalau sama orang lain berani ngutang. Giliran sama Allah gak berani kita ngutang. Salah gak tuh? Nih dokter nih keluar dari kamar operasi. Terus kita nanya, bagaimana dok anak saya? Ibu harus mau operasi anak ibu 1 kali 24 jam ya. Udah segitu doang tuh judulnya. Dia cuma nepak kita punya pundak. Udah ya, mudah-mudahan sembuh dah. Ini otak kita nih langsung nih, utang kemana nih? Oh, gak ada apa lagi nih. Tapi giliran sama Allah. Nah tentu saja, saya pun mengajarkan kearifan. Apa yang kearifan? Tadi kan standarnya 5 juta. Udah tahu emang segala-gala kurang, turunin dong itunya. Kalau kita turunin, misalkan seharga cuma 2 juta buat kebutuhan lebaran, sama bulan puasa, kan targetnya jadi 200 ribu. Dapat berapa dari harta kita, misalkan dapat 100 ribu. Nah selebihnya coba gak apa-apa lah. Kita gebet-gebet duit orang dikit. Saya punya guru ya, Gus Arif nih Cilandak, ngajarin begini. Dan saya bilang, it's my way lah. Kalau emang gak setuju, udah jangan pada ngomong. Ya udah, lakum dinukum. Karena sama lu nak, begini. Kita nangkep ayam nih, nangkep ayam. Gak ketangkep, nangkep. Gak tahu, gak kejar-kejar. Gimana caranya? Kita minjem beras sejumpul. Ya? Yeah? Kita minjem jagung segenggam. Kita aurin. Begitu diaurin, ayamnya datang. Begitu ayam datang, tangkap ayamnya. Jual ke pasar, gantiin berasnya. Gitu. Paham? Ustadz gak boleh ngajarin utang. Percaya omongan saya. Kalau saya gak ngajarin dia utang buat sedekah, dia utang yang 5 juta. Buat apa lo? Benar gak? Saya tuh kadang-kadang sebel banget sama orang-orang yang enggak apa ya. Kalau saya pak ngebela kulit begini nih, percaya omongan saya, kalau kita enggak ngajarin utang buat sedekah, dia ngutang yang 5 juta. Gara-gara anaknya nangis terus, bapak pakaian ba. Akhirnya kemudian dia redo minjem. Nah saya bilang daripada minjem yang gono, bagus mana ayo. Bagus mana, tapi jangan sampai telat. Kalau sampean, kalau jenengan, kalau kita minjem buat sedekahnya, hamin satu lebaran, telat. Telat. Nggak bisa kita bermain-main di investasi, bos. Sekarang ente nih ada mobil nih, ini kan juragan mobil nih, ada Bang Nun nih, juragan mobil nih. Mau nutup mobil nih, mau nutup mobil nih, ada mobil murah banget nih, cuma 75. Tapi kita nggak punya duit, cuman kita ada bayangan nih. Nih mobil kalau kita lewatin nih bangsa laku 85 atau 90 nih. Bismillah kan, kita cari pinjaman. Kira-kira logikanya seperti itu. Orang bilang, nggak boleh maksain tuh Ustaz. Percaya omong saya, kalau udah masuk ke rumah sakit mah maksain juga. Bu, saya pernah loh satu penjara, satu sel waktu ditahan dulu. Itu sama seorang ayah yang kepengen banget nyenengin istrinya. Betul. Tentu saja ada kearifan saya yang lain. Apa kearifan yang saya yang lain? Saya bilang, tetap ngutang tuh nomor 17. Nomor satu, kalau saudara emang benar-benar miskin, gak ada sedekahnya, udah gebar-geberan sholat duha, gebar-geberan sholat malam, tak orang lain baca waqiah sekali, situ 7 kali sehari. Benar, Bu. Orang lain sholat duha 12 rakaat, situ 48 rakaat. Ustaz mana bisa? Bisa. Situ, ibu, ya istri kita, anak kita 2, 48 tuh. Paham gak? Paham Morazon? Saya kalau udah ngomong begini Pak, megang prinsip, saya suka ngamuk-ngamuk emang. Abis gimana, saya kasihan sama orang-orang. Orang bilang, Ustaz, jangan ngomong sedekah supaya kaya. Sini, sini, sini. Lu demen ya orang miskin ya? Hah? Demen ya orang susah ya? Terus dia minta-minta terus ya? Berbaris, kemudian dibaris sama orang-orang yang mustahik. Demen ya? Allah udah ngajarin nih, kalau mau kaya begini caranya. Ente nutup lagi pintu orang buat kaya. Jangan masuk sedekah buat kaya. Allah ngajarin kayak begitu. Allah ngajarin kayak begitu. Siapa yang mau aku lipat gandakan rezekinya? Mari sini. Lalu kita tutup jalan itu. Kita lebih senang orang-orang kita miskin, Pak. Harusnya udah benar. Udah benar. Nanti ketika kemudian tidak berhasil, suruh sabar. Bahasanya jangan begini. Situ si nawaitunya pengen kaya. Itu kan kalau kita template, situ si nawaitunya pengen pergi haji. Situ si, kan harusnya fair dong. Kalau emang gak boleh kaya, sebagai sebuah permintaan kita, mestinya kita tutup semua jalur permintaan. Termasuk anak, termasuk jodoh, ya. Termasuk apalagi tuh, pengen punya rumah, pengen pergi haji, pengen mergin haji orang tua. Kemarin saya baru rilis satu tulisan di kuliah online di www.wisatati.com. Saya bilang ya, kalau kita nggak boleh orang lain minta sama Allah, itu namanya kita udah sombong. Tentu saja bahasanya nggak begini. Ah, ini 500 ribu nih buat jodoh nih. Ah, ini 1 juta nih buat beli mobil. Nggak gitu bos, nggak gitu. Bahasa tetap kita bahasanya santun. Nawaitunya apa sih Ustaz? Nawaitu mah nawaitu sedekah. Tapi setelah sedekah kita sholat hajat, kita berdoa. Ya Allah, 2 hari lagi bulan puasa. Habis itu lebaran. Mak saya makin tua, ya Allah. Udah gak kuat pulang kampung naik bus. Ya Allah, saya punya motor nih. Saya tuker dah sama mobil. Mudah-mudahan bulan puasa ini, lebaran besok, saya bisa nyenengin emas saya, Allah. Supaya saya bisa bawa dia pulang kampung dengan mobil pemberian dari engkau. Ayo, ini enggak ikhlas apa doa? Ini doa. Bahkan saya bilang, potong tuh motor. Bilang aja sama Allah, ya Allah saya butuh mobil deh. Boleh gak? Boleh banget. Saya malah mengajarkan ada amal soleh nih, saat didorong dulu nih sama amal soleh. Ibarat kita pengen sesuatu, kita senengin dulu orangnya. Kita pengen emaknya nih, kita senengin anaknya. Janda maksudnya. Betul gak? Itu kan namanya bawaan kan? Senengin anaknya. Emaknya biarin aja, biarin emaknya lihat terus. Allah pun begitu, walaupun laisa kamitslihi syai'un. Ya. Sampai mantu gara-gara marah-marah nih. Apa itu? TV kecilin. Iya, iya. Iya, modelnya begini. Artinya utang itu jalan terakhir, bos. Tapi sebagai sebuah matematika, layak kita pertaruhkan. Model gini, kita nggak punya aset sama sekali. Lalu kita butuh nih 2 juta. Memang kebutuhan segitu. Kalau enggak, kita akan minta-minta. Misalkan, kita embat 200 ribu enggak cukup. Pinjam 200 ribu, resiko. Kita belah jadi 2/3 atau kita belah jadi 4. Separo, 1/4 dari tahajud. 1/4 dari duha. 1/4 dari baca Quran. 1/4 dari redo orang tua. Nanti baru 1/4-nya dari ngutang. Sehingga ngutangnya barangkali hanya 20 ribu aja. Buat ngegenepin doang, tek, gitu loh. Paham gak tuh? Ngutangnya tuh cuma buat gong doang, sat. Ini saya masih ingat nih ucapan Mu'alim Shafi Azami almarhum. Nih, lihat. Masih ada waktu ya? 4 menit, siap. Ente punya duit 1 juta. Pengeluaran 1,5 juta. Sedekah 2,5%, secara teori gak cukup nih. 2,5% dari 1 juta berapa? Pemirsa di rumah, 2,5%. Ini kan kebiasaan kita nih ya. Sedekahnya 2,5%. Jadi berapa di sini? 25.000. Oke, sekarang kita hitung dengan matematika sedekah. 1 juta dikali 25? 975. 25 dikali 10? 250. Saldo akhirnya 5212. 1.225.000. Kan masih kurang nih ngembat 1,5. Betul nggak? Masih kurang ngembat 1,5 juta. Nah disinilah kata Mu'alim Shafi Azami, orang yang komplit qobliyah ba'diyahnya, orang yang komplit duhanya, orang yang hidup malamnya, sama tetangga dia baik, nanti tugas Allah dah yang menyempurnakanmu gitu. Jadi yang 275 lagi nih rezekinya dari mana? Dari ibadah yang lain yang non sedekah. Apalagi kalau targetnya masih lama. Tadi kan udah deket tuh targetnya lebaran besok. Nah, buat ibu-ibu misalkan yang bulan Februari anak yang ngomong mau sekolah, mau kuliah di bulan Agustus kan masih lama tuh. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih 6 bulan kan? Umpama biaya sekolahnya 40 juta. Dibagi 10, berapa tuh? 4 juta. 4 juta dibagi 6 bulan. Nah, cicil itu sedekah. Gitu ya. Insya Allah. Ibu bapak dirahmati Allah, pemirsa, tentu saja ilmu ini belum sempurna. Karena tidak sempurna, kita memohon kepada Allah agar besok masih bisa ngaji lagi. Amin. Besok masih bisa ngaji lagi, besok masih bisa ngaji lagi. Yusuf Mansur pun ada salahnya. Kalau emang dirasa salah, jangan segan-segan. Kirimkan kritik dan saran ke redaksi TPI. Yang tahu SMS saya, SMS saya. Biar bagaimanapun saya juga manusia. Ada salahnya. Mudah-mudahan nawaitu baik ini dipahami. Sebagai sebuah ikhtiar. Mengeluarkan masyarakat kita dari ekonomi yang lemah menuju ekonomi yang kuat. Dengan jalan bersedekah. Mudah-mudahan nawaitu menyejahterakan masyarakat ya yang memang terbatas ikhtiar dan modalnya. Mudah-mudahan juga tercapai dengan jalan sedekah. Sempurnakanlah dengan ibadah-ibadah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sempurnakan ilmu kami, sempurnakan ilmu kami, sempurnakan ilmu kami. Kalau kami salah, mohon bimbinganmu ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustaz Albar. Baik pemirsa, demikian kajian dari Ustaz. Kecil sedang kumpul di sebuah lapangan dan main tebak-tebakan. Anak kecil yang satu berkata kepada yang lain, senjata apa yang paling hebat? Yang satu lagi, granat, bukan. Yang satu lagi, M16, bukan. Lalu apa yang paling hebat? Senjata makan tuan. Sering kita artikan itu yang jadi satu yang positif. Senjata seorang beriman adalah kebaikan. Kebaikan lakukan akan diterima juga kebaikan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan sedekah kita. Insyaallah jumpa juga akan datang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.